kelapa, kerang-kerang di pasir putih. Di antara mereka kita duduk berdua menyanyikan lagu cinta. Padanya

kau lemparkan, tenggelam aku dihasut dusta, tercemar diri ini. Berbisa hanyalah Tuhan.